kemudian melihat ritual seperti ini yang sama sekali tidak pernah dibenarkan oleh akal apalagi agama, melihat ritual seperti ini, kira-kira keinginan mereka untuk masuk Islam itu jadi terwujud atau tidak? Begitu sengsaranya orang mau masuk Islam, nah, begitu susahnya dan begitu kejamnya Islam. Sementara kita pahami Islam adalah dinur rahmah dan juga jelas larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meratapi mayit, baik dengan mukul-mukul dada atau mukul-mukul pipi atau merubah-rubah baju, jelas nasnya. Ini adalah termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah yang terlarang. Tapi mereka tidak mencukupkan dengan itu, bahkan memukuli tubuh mereka, melukai tubuh mereka dengan berbagai macam senjata tajam. Ini yang terjadi di depan mata kita. Belum apa yang mereka lakukan terhadap ahlu sunnah yang ada di negeri Iran, yang dulu ahlu sunnah cukup banyak di Iran, tapi sekarang tinggal kurang dari 10%. Itu pun mereka dalam keadaan terdolimi. Seperti contohnya di Ahwas. Ahwas ini termasuk wilayah Arab, tetapi di bawah kekuasaan Iran, Farsi. Bagaimana kedolimannya mereka lakukan terhadap penduduk Ahwas, As-Sunni. Luar biasa sekali kedoliman mereka. Pembunuhan, nah, penculikan, pemenjaraan, penyiksaan. Semua yang dilakukan pada ahlu sunnah. Orang-orang Syiah Rafidah, kalau mereka berkuasa, mereka akan menindas orang-orang Sunni, kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana yang terjadi di Iran, sebagaimana yang terjadi di Suriah. Tapi kalau mereka menjadi rakyat, mereka berusaha untuk memberontak kepada pemerintah dan berusaha untuk menguasai pemerintah dengan kekerasan, seperti yang terjadi di mana? Di Yaman. Sebagaimana yang terjadi di Bahrain. Sebagaimana terjadi di mana? Di Saudi. Nah, mereka selalu berusaha membuat keonaran, kekacauan di negeri mereka kalau mereka menjadi rakyat. Nah, bagaimana mereka berusaha untuk menyelundupkan senjata, menyelundupkan narkoba. Apa yang terjadi di Indonesia? Sebagaimana saya dengar dan saya baca beberapa waktu yang lalu, bulan Januari, tanggal 16 Januari dan tanggal 20 Januari terjadi usaha penyelundupan senjata dan narkoba oleh orang-orang Iran di pantai ujung daerah Kabupaten Sukabumi, ujung Genteng, penyelundupan senjata dan narkoba. Sebagaimana terjadi di Yaman, orang-orang Syiah menyelundupkan senjata dan narkoba. Sebagaimana terjadi di mana? Di Saudi, mereka berusaha untuk menyelundupkan senjata dan narkoba. Sebagaimana terjadi di Bahrain, sebagaimana terjadi di Kuwait, mereka menyelundupkan senjata dan narkoba untuk merusak negara tersebut dengan berbagai macam kekacauan. Yang terjadi di ujung Genteng di Kabupaten Sukabumi, mereka menyelundupkan sekitar 50-60 kilo sabu-sabu. Bayangkan nilainya berapa itu. Dan menyelundupkan senjata. Sebagaimana di Yaman, sebagaimana di Nigeria, di Somalia. Kalau kita sebutkan data-datanya, dari satu sampai berikutnya, tentu banyak sekali dan panjang sekali. Tapi kalau kita lihat bagaimana masyarakat muslim terpedaya dengan propaganda Iran dan revolusinya, hakikatnya di belakang mereka adalah Syiah Rafidah. Dan ini hanya sekedar kedustaan yang mereka buat-buat. Kedustaan yang mereka buat-buat. Seperti apa yang mereka lakukan di Lebanon. Seperti apa yang mereka lakukan di Lebanon. Bagaimana Hezbollah yang dulunya mereka itu sedikit, kemudian akhirnya mereka menjadi besar dan menguasai Lebanon Selatan dengan cara bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Hezbollah ini adalah kelompok yang dipersenjatai oleh Iran, oleh Syiah Rafidah dari Iran. Bahkan persenjataan mereka itu jauh lebih canggih dibandingkan dengan pemerintah Lebanon sendiri, sehingga pemerintah Lebanon sama sekali tidak mampu untuk bisa menguasai mereka. Bagaimana orang-orang Syiah Rafidah mengusir ahlu sunnah dari perbatasan dengan Israel? Yaitu dengan apa? Menembakkan roket 1, 2, 3 ke arah Israel. jatuhnya pun di padang pasir, tempat-tempat yang tidak ada penduduknya. Begitu selesai, datanglah kapal perang, datanglah pesawat sempat tempur. Israel menghujani perkampungan Ahlu Sunnah, kota-kota yang dihuni Ahlu Sunnah. Akhirnya mereka mengungsi, mengungsi dan mengungsi. Akhirnya daerah itu dikuasai oleh orang-orang Syiah. Sekarang tidak dengan lagi permusuhan antara Hizbullah dengan, karena hakikatnya adalah saudara kembar. Karena hakikat dari muasis yang mendirikan Syiah Rafidah adalah siapa? Abdul bin Sabah dari Yaman. Sabah ini di wilayah Ma'rib ya. Sama hakikatnya. Bahkan kalau kita lihat keyakinan orang Syiah Rafidah dengan orang-orang Yahudi itu sama. Banyak kesamaan di antara mereka. Seperti contohnya orang Yahudi menganggap orang di luar mereka adalah kafir. Orang di luar mereka kafir. Maka orang Syiah pun mengatakan seperti itu. Orang Yahudi mengatakan bahwa orang di luar mereka halal darahnya, halal hartanya, dengan cara apapun mereka bisa mengambil harta tersebut. Mereka pun mengatakan seperti itu. Orang Syiah pun mengatakan seperti itu. Dan yang lain-lainnya banyak. Mungkin di waktu yang lain kita akan sampaikan tentang kesamaan-kesamaan agama Yahudi dengan agama Syiah Rafidah. Oleh sebab itu, apa yang saya sampaikan ini bukan sebagaimana dari awal saya sampaikan, bukan tujuannya untuk menebar debu di muka sendiri atau menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin, bukan. Tujuan saya menyampaikan hakikat ini adalah agar supaya kaum muslimin waspada dan berhati-hati dengan bahayanya Syiah Rafidah ini. Karena di belakang mereka adalah negara, di belakang mereka dana yang tidak terhitung, bantuan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan mereka menggunakan takiyah dalam muamalah terhadap Ahlu Sunnah dengan kedustaan, dengan propaganda, dengan tipu daya, dengan khianat, dengan berbagai macam. Seperti apa yang terjadi, kisah yang sangat-sangat mengharukan yang terjadi di Baghdad. Yang terjadi di Baghdad, bagaimana pada saat itu Ibnu Al-Qami sebagai wazir di sana memberikan kesempatan kepada orang-orang Tartar untuk menguasai Baghdad yang itu merupakan asimah, ibu kota khilafah Islamnya di sana. Bagaimana memberikan kesempatan kepada orang Tartar untuk menguasai Baghdad dengan membunuh sebagaimana disebutkan Imam Ghazali rahimahullah sekitar 1.800.000 orang. Ini adalah pembinasaan sejarah hitam orang Syiah. Tapi dengan begitu Imam Khomeini, imam mereka, memuji peran Ibnu Al-Qami ini. Ini termasuk pejuang Islam, berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin katanya. Tetapi hakikatnya adalah menghancurkan. Ini secara berdarah. Nah, bisa Bapak dan Ibu sekalian lihat di Bidaya wa Nihaya, tarikh yang dikarang oleh Imam Al-Kathir, secara hitam orang Syiah ini. Berapa banyak pembunuhan yang terjadi pada saat itu. Sungai Dajlah berwarna hitam dan merah. Hitam karena kitab-kitab yang dibakar. Dan darah apa merah karena darah yang ditumpahkan di kota tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi perhatian kepada kita semuanya dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin dan menjaga akidah kaum muslimin dari bahaya orang-orang Syiah Rafidah ini. Ini saya bisa sampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani Allah wa iyakum. Sahabat muslim, para pendengar radio muslim, tetap para pendengar radio Roja dimanapun saatnya Anda berada. Kami akan bergabung dengan Pak Was dan kami persilakan Pak Was untuk membuka sesi tanya jawab di kesempatan sesi kedua ini. Fadhil Pak Was. Baik. Ikhwatul Islam, untuk yang pertama kami akan berikan kesempatan via telepon. Ahdi, kita sudah akan menerima telepon yang pertama dari pendengar kita. Kita langsung saja untuk membuka telepon yang pertama ya. Baik, kita coba untuk menyapa. Kami persilakan di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan pagi hari ini. Ya, halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Mohon maaf dikaitkan volume radio Pak ya, karena ada feedback Pak. Iya, terima kasih Pak. Nah, ini Ustaz, saya pernah mendengar bahwa antara Syiah dan Sufi itu banyak kesamaan. Ada yang mengatakan bahwa Syiah dan Sufi itu sudah akum. Antara Syiah dan Sufi itu banyak kesamaan. Saya sendiri pasti bukti dari, saya pernah belajar di suatu ma'at di Jawa Barat akidah Sufi, dan dari dia saya mendapat buku yang berisikan tentang amalan-amalan sufi. Baik, ke inti pertanyaannya tentang sisi-sisi kesamaan dari Syiah dan Sufi begitu? Ya, di sini saya dapati kesamaannya adalah bahwa di Syiah itu ada imamah, di Sufi ada kewalian, di Syiah ada takziah. Baik, cukup mungkin itu karena keterbatasan waktu. Terima kasih untuk Al-Akh di Senen. Dipersilakan untuk Ustaz bisa menyimak dengan jelas pertanyaan dari pendengar kita yang pertama tadi, silakan Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, memang ada kesamaan antara Sufi dan Syiah. Salah satunya di antara kesamaan itu adalah masalah pengagungan terhadap kubur ya. Nah, ini yang paling sangat kentara sekali, bagaimana orang Syiah mengagungkan kuburan para imam mereka, mereka tawaf di sana, kemudian sujud di sana. Nah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang kalangan Sufi yang hulu, mereka juga melakukan hal-hal seperti itu di kuburan para wali mereka. Itu yang paling tambah. Nah, dan juga pengagungan, kalau orang Syiah mengagungkan imam mereka, kalau orang Sufi mengagungkan wali-wali mereka. Dan juga kesamaan yang lain yang sangat juga prinsip adalah orang Syiah mengatakan bahwasanya mereka tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah SWT kecuali halus melalui perantaraan imam mereka. Dan orang Sufi juga mengatakan seperti itu, bahwa mereka tidak mungkin, maksudnya muridin, orang-orang Sufi itu tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah SWT kecuali lewat perantaraan Rabithah, yang mereka sebut dengan Rabithah, yaitu siapa? Wali-wali mereka. Mungkin ini secara garis besar yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan yang kedua kita terima kembali telepon, ada Ummu Abdurrahman di Tanjung Enim. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu ke inti pertanyaannya Bu ya. Ya, saya ingin bertanya mengapa pada peristiwa 10 Muharram itu atau dikenal dengan Hari Asyura itu, kan para pengikut Syiah itu melukai dirinya sendiri sampai kepala dan badannya itu berdarah-darah ya Ustaz. Tapi kenapa kita tidak pernah melihat para imam atau imam-imam Syiah akan bersyiah seperti Khomeini atau yang lainnya, tidak pernah mereka melakukan ritual seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang membedakan antara imam dengan pengikutnya itu ya Ustaz? Itu aja saya khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu di Tanjung Enim. Silakan Ustaz. Jadi kalau kita lihat hanya para pengikut saja yang melakukan seperti itu, ya memang itu perintah itu kepada para pengikutnya untuk menampakkan kesedihan mereka terhadap apa yang terjadi pada Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Menampakkan kesedihan mereka, kedukaan mereka dengan cara seperti itu. Adapun ulama mereka tidak melakukan seperti itu memang. Nah, mereka hanya sekedar mendorong saja, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan, tapi mereka tidak melakukan seperti itu. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, Allahu alam, kenapa mereka punya keyakinan seperti itu? Yang jelas ini hanya diperuntukkan bagi para pengikutnya. Adapun imam mereka, mereka tidak melakukan seperti itu. Imam-imam yang dimaksud imam adalah ulama mereka. Kalau imam, sebagaimana imam yang mereka sebutkan seperti Ali bin Abi Thalib atau Hasan, Husain atau kemudian imam yang sudah, mereka sama sekali tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ini hanya kedustaan orang-orang Syiah yang mereka nisbatkan kepada imam mereka. imam berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Allahu a'lam bishawab. Baik, nah terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Ya Ustaz barakallahu fiik, tadi Ustaz menjelaskan bahwa pemaparan yang Ustaz sampaikan bukan merupakan satu bentuk menebar fitnah di antara kaum muslimin khususnya para pendengar dan di Indonesia umumnya Ustaz. Lalu bagaimanakah sikap yang terbaik bagi kita ketika kita mengetahui ada dari saudara kita yang secara halus kemudian terpengaruh oleh dakwah dari Syiah ini, sementara mereka melakukan dakwah dengan lembut dan secara luas mereka bisa menyampaikannya di berbagai media termasuk media elektronik yang kita ketahui saat ini. Mohon penjelasannya dari Al-Ustaz jazakallahu khairan. Baik, yang pertama kita lakukan, kita sampaikan kepada masyarakat tentang keutamaan para sahabat, mulai dari Abu Bakar, Umar dan seterusnya, dan juga tentang keutamaan-keutamaan Ummahatul Muslimin, apa Ummahatul Mukminin, tentang hak-hak mereka yang wajib ditunaikan oleh kaum Muslimin kepada mereka. Kita sampaikan tentang Aisyah radhiyallahu taala, tentang Hafsah dan seterusnya. Itu. Kemudian yang kedua, setelah kita jelaskan tentang keutamaan para sahabat, supaya mereka tahu bagaimana para sahabat dan bagaimana hak mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana jihad mereka, bagaimana dakwah mereka. Nah, dan juga hak-hak Ummahatul Mukminin. Nah, kemudian juga kita jelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan Syiah yang kita ambil dari kitab-kitab mereka sendiri. Apa yang saya sampaikan tadi dari kitab-kitab mereka, supaya mereka jelas. Dan kemudian kita tampilkan wakil realita yang ada, apa yang mereka lakukan selama ini. Nah, untuk menjadikan orang menjadi yang sebelumnya dia adalah seorang Sunni kemudian menjadi Syiah, itu mereka melakukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yang mereka lakukan adalah apa? Menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait. Nah, keutamaan Ahlul Bait, keutamaan Ali, keutamaan Hasan, Husain dan yang lain-lainnya. Yang dimaksud Ahlul Bait itu menurut mereka, istilah mereka, itu hanya apa? Keturunan Ali saja. Nah, keturunan Ali itu pun hanya dari kalangan keturunan Husain, bukan dari keturunan Hasan. Ya, Husain ibn Ali. Ya, mereka menyebutkan keutamaan mereka. Kemudian yang kedua, mereka menjelaskan tentang kedzaliman dan penderitaan yang dialami oleh Ahlul Bait. Nah, disebutkan tentang cerita-cerita dusta, bagaimana Fatimah didzalimi oleh Abu Bakar dengan diambil tanah fidanya. Nah, bagaimana Umar bin Khattab memukul, menampar Fatimah radhiyallahu taala anha sampai kemudian terjatuh dan keguguran. Ini semuanya cerita-cerita dusta. Menyampaikan tentang penderitaan Ahlul Bait. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang melakukan? Tidak ada yang lain kecuali apa? Sahabat. Nah, tidak ada yang lain kecuali sahabat. Akhirnya tuduhan-tuduhan kepada sahabat, kedzaliman dan seterusnya. Nah, akhirnya muncullah kebencian dan permusuhan terhadap yang pertama adalah para sahabat dan orang-orang yang tidak mengakui imamah Ahlul Bait. Ini yang mereka lakukan untuk menarik orang menjadi seorang Syiah. Nah, tahapan-tahapan yang mereka lakukan seperti itu. Oleh sebab itu, ketika kita menyampaikan kepada orang awam, kita harus dengan bahasa yang lebih halus, dengan bahasa yang lebih tentang masalah keutamaan para sahabat, kemudian hak-hak para Ummahatul Mukminin, dan juga tentang akidah Islam secara luas. Akidah Islam itu seperti apa, masalah tauhid, masalah kesyirikan dan seterusnya, sehingga kaum muslimin faham dulu tentang masalah agamanya, sehingga untuk dimasuk oleh Syiah sulit. Tapi kalau orang awam hanya sedang mendengar berita saja, melihat televisi bagaimana perjuangan orang-orang Syiah, Iran dan seterusnya, tentu akan terbelah dengan. Oleh sebab itu, bagaimana memahamkan kepada kaum muslimin agama mereka secara khusus dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan orang-orang Syiah Rafidah. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Di kesempatan selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali dari pesan singkat sebelum kami berikan kesempatan untuk para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta. Datang pertanyaan dari beberapa penanya melalui pesan singkat. Ya Ustaz, barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang sangat penting untuk diajukan terkait dengan adanya syubhat bahwasannya Darul Hadith Damaj atau Ahlus Sunnah di Yaman secara umum mengajarkan kekerasan dan peperangan serta teknik peperangan kepada para pelajar atau santri dari Indonesia, sehingga dikhawatirkan bila santri-santri atau pelajar yang dari Yaman itu pulang ke Indonesia, maka menjadi bom waktu bagi keutuhan negeri Indonesia ini. Bagaimanakah memberikan bantahan dan penjelasan dari syubhat yang ditebarkan? Terima kasih Al-Ustaz, jazakallahu khairan. Taib, hakikatnya para pelajar Indonesia yang belajar di Darul Hadis Damas, mereka adalah para pelajar. Bukan tujuannya untuk berjihad misalnya. Tujuannya lah untuk talabul ilmi. Duduk depan para masyayikh belajar ilmu agama saja. Belajar tentang masalah fikih, belajar tentang masalah akidah, tauhid dan seterusnya. Tapi ketika orang-orang Syiah Rafidhah melakukan kebiadaban, menyerang, mengepung, memblokade tempat tinggal mereka, markas mereka, secara otomatis mereka akan mempertahankan diri. Sementara mereka orang-orang Syiah dengan persenjataan mereka yang lengkap, dengan pengalaman mereka bertempur yang sedemikian lama, tentu tidak sebanding dengan apa yang ada di Darul Hadis. Tapi dengan begitu, semangat jihad mereka, semangat untuk bertahan dan membela diri mereka, inilah kewajiban agama. Tidak pernah diceritakan bahwasanya orang-orang Ahlus Sunnah memberontak kepada pemerintah, sama sekali tidak pernah. Bahkan pemerintah pada saat itu merasa berterima kasih. Pemerintah Yaman merasa berterima kasih dengan Ahlus Sunnah karena terbantu dalam menghadapi Syiah Rafidhah dan keburukan mereka. Jadi tidak pernah diceritakan bahwasanya mereka Ahlus Sunnah yang ada di Damat, mereka berlatih senjata, kemudian memiliki senjata, kemudian nanti kalau balik ke Indonesia akan melakukan berbagai macam tindakan teror, dasarnya sama sekali tidak pernah. Kita hanya menunaikan kewajiban diniyah kita, kewajiban untuk membela diri dan kewajiban dalam membela Islam. Karena kalau kita tanya di antara kita lah, ya, terhadap apa yang dilakukan Rafidhah, salah satu di antara keyakinan Rafidhah bahwasanya ummahatul mukminin itu adalah para pezina, para pezina. Sebagaimana diriwayatkan oleh mereka dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika ditanya, apa yang terjadi dengan istri Nabi setelah meninggalnya Nabi, maka dia mengatakan tidak ada kecuali mereka adalah 9 pezina. 9 orang pezina yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita tanya di antara salah satu di antara kita, kalau ada orang mengatakan bahwa ibu kamu pezina, karena sebagaimana kita ketahui ummahatul mukmin adalah ibu-ibu, ibunda orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih utama kepada orang yang beriman dibandingkan dengan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibunda mereka. Sekarang kalau ditanya di antara kita, ibu kamu seorang pezina, apa yang kita lakukan terhadap orang ini? Apa yang hendak kita lakukan? Tentu segala apa yang kita miliki kita akan pertaruhkan dalam menghadapi orang yang menghina ibu kita. Bagaimana dengan ini adalah ibu kita dan istri Nabi SAW? Apakah tidak boleh kalau ada orang menyerang diri kita, kita membela diri? Ada orang menyerang agama kita, kita membela agama kita. Kalau mereka menyerang dengan senjata, bagaimana kita berusaha untuk paling tidak memiliki senjata yang semisal dia, atau paling tidak bisa bertahan menghadapi serangannya? Sama sekali salah satu di antara itikad Ahlussunnah haram untuk meminta kepada pemerintah dalam bentuk apapun. Dan patut diketahui di sini, pemerintah Yaman betul-betul mendukung Ahlussunnah dalam masalah ini. Sampai di antara mereka ada sebagaimana yang kita lihat markas tentara, itu secara keseluruhan diserahkan kepada Ahlussunnah. Sudah, ini senjata-senjata kami serahkan kepada kalian. Karena terus terang kami, antara kami, maksudnya pemerintah dengan Syiah, sekarang ada perdamaian, maka salah satu bentuk dukungan kita, senjata kita serahkan kepada Ahlussunnah. Dukungan mereka dan masyarakat awam mendukung sekali perjuangan Ahlussunnah dalam menghadapi syirik. Karena selama ini mereka selalu menderita gara-gara perbuatan biadab orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi inilah dalam kata pembelaan diri, nah, dan pembelaan agama, bukan dalam rangka untuk berbuat onar. Senjata yang mereka miliki tujuannya untuk membela diri, bukan untuk menyerang atau mendolimi atau memberontak kepada pemerintah. Allahu a'lam bishawab. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Radio Roja. Dan kini pertanyaan dari Radio Muslim Ustaz. Ustaz, berkaitan dengan makin maraknya pemahaman Syiah ini di Indonesia, bagaimanakah seorang awam untuk mengetahui bahwa faham yang dia bawa ini faham Syiah, dan bagaimana kita menangkal dari berbagai macam masuknya pelajaran Syiah kepada kaum pemuda di Indonesia? Silakan Ustaz, mohon diberikan penjelasan, silakan. Terus terang, perkembangan Syiah di Indonesia ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Puluhan yayasan yang didirikan oleh orang Syiah dan sekolah-sekolah yang mereka dirikan tujuannya adalah untuk menyebarkan pemahaman Syiah mereka ini, Syiah Rafidhah. Ini terus terang, nah, dibutuhkan kebersamaan kaum muslimin dalam menghadapi bahaya ini. Nah, maka kita harus mengencarkan dakwah, penjelasan kepada kaum muslimin secara keseluruhan, baik melalui media cetak, tulisan, ataupun suara di masjid-masjid, di lingkungan secara umum. Kita jelaskan tentang salah satunya sebagaimana saya katakan tadi, bagaimana tentang keutamaan para sahabat, bagaimana hak-hak para sahabat, kemudian istri-istri Nabi, dan bagaimana perjuangan para sahabat, dakwah mereka, jihad mereka, dan seterusnya. Kita jelaskan kepada khayal umum secara keseluruhan. Dan juga bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah orang Syiah, ini adalah orang Syiah. Sebagaimana kita katakan bahwa orang Syiah itu punya senjata. Kalau berhadapan dengan Ahlussunnah, mereka punya senjata yang disebut dengan taqiyah. Dan taqiyah adalah bagian yang paling prinsip dalam agama mereka. Taqiyah adalah artinya dusta, menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ini taqiyah. Ketika berhadapan dengan Ahlussunnah, mereka menampakkan bahwa mereka termasuk Ahlussunnah dan seterusnya. Dan kemudian mereka melemparkan banyak syubhat. Nah, mereka banyak melemparkan syubhat tentang para sahabat. Nah, menceritakan biasanya mereka mulai dengan menceritakan tentang kejelekan-kejelekan yang mereka anggap yang dilakukan oleh para sahabat. Kejelekan-kejelekan yang mereka anggap dilakukan oleh para sahabat, mereka sebarkan. Mereka mengambil, dan yang lebih anu lagi, lebih bahaya lagi, mereka mengambil dari kitab-kitab Ahlussunnah yang riwayatnya sama sekali tidak jelas, bahkan riwayat maudhu, palsu, dhaif. Mereka gunakan untuk apa? Untuk memperdaya kaum muslimin. Ini loh dari kitab-kitab kalian, dari kitab Ahlussunnah. Tapi hakikatnya itulah riwayat-riwayat yang palsu, riwayat yang dhaifah, mereka sebarkan dalam rangka untuk memperdaya kaum muslimin. Dan juga masalah dusta ini suatu hal yang jadi dusta itu agama mereka. Agama Syiah itu hakikatnya dibangun di atas kedustaan. Dengan berbagai macam tipu daya, mereka menarik kaum muslimin untuk mengikuti mazhab mereka. Ini yang harus diwaspadai oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu, jangan sampai celah-celah dakwah yang seharusnya kita isi, diisi oleh orang Syiah dengan berbagai macam bentuknya. Sekarang kita lihat bagaimana Syiah di Indonesia ini langsung dakwah mereka disponsori oleh kedutaan besar Iran yang ada di Jakarta. Seperti apa yang terjadi di Jogja beberapa waktu yang lalu, mereka mengadakan seminar, langsung datang dari Iran, langsung datang dari kedutaan besar Iran yang ada di Jakarta, mengadakan seminar tentang masalah wanita di Jogja, dihadiri oleh banyak orang. Dan juga seperti di UGM di sini, bagaimana mereka membuka beasiswa. Mereka membuka beasiswa bagi mahasiswa UGM untuk sekolah di Iran. Tapi syaratnya satu, Syaratnya apa? Ini sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Syaratnya satu, siap untuk berpindah dari madhab yang selama ini dianut. Nah, oleh sebab itu dakwah yang paling utama adalah dakwah kepada kaum muslimin, menjelaskan tentang hakikat agama mereka, nah, tentang penyimpangan-penyimpangan mereka, supaya tidak tertipu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaan yang diajukan untuk di kesempatan selanjutnya dari pendengar Radio Muslim. Dan masih ada waktu, Ustaz, kami akan ajukan pertanyaan yang datang dari pendengar kembali di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Sofyan di Cirebon dan Abu Rumaisoh di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, ada berapa macamkah kelompok Syiah ini? Dan apakah penyimpangan mereka bertingkat-tingkat, Ustaz? Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Syiah saat ini juga bisa dengan leluasa untuk mengerjakan haji ke Baitullah, ke Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya ini adalah merupakan salah satu bentuk bahwa Syiah juga diterima oleh kaum muslimin atau khususnya negeri Saudi secara khusus. Bagaimanakah memberikan penjelasan terhadap hal ini? Jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau Syiah yang ma'ruf yang ada di dunia ini, yang pertama adalah Syiah Isna Asyariyah, biasanya juga disebut Syiah Imamiyah, atau biasa disebut dengan Syiah Ja'fariyah, atau juga biasa disebut dengan Syiah Rafidah. Ini nama-nama yang berbeda tapi hakikatnya sama. Dan juga di sana ada Syiah Nusairiyah sebagaimana yang ada di Suriah. Dan juga di sana ada Syiah Drus. Dan juga di sana ada Syiah Ismailiyah, Makarimah, dan juga di sana ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Batiniyah. Cukup banyak firqah-firqah di kalangan orang-orang Syiah ini. Kalau kita hendak menjelaskan satu-satu, tapi hakikatnya sama. Nah, hakikatnya sama, yaitu apa? Mengkultuskan Ali ibn Abi Thalib dan keturunannya. Bahkan di antara mereka ada menuhankan Ali. Sampai mereka meriwayatkan sebuah riwayat dari Ali, dan ini jelas tidak mungkin perkataan Ali. Dia mengatakan ana rabb fil ard, ana rabb fil ard, aku adalah rabb di bumi. Begitu. Jadi kalau kemudian seperti di Saudi bahwa mereka bisa haji, mereka bisa umrah dan seterusnya, walaupun fatwa dari ulama mereka bahwasanya ziarah ke Karbala itu lebih utama dibandingkan haji dan umrah. Lebih utama dibandingkan haji dan umrah. Tapi karena mereka, sebagaimana saya katakan tadi, mereka banyak menggunakan takiyah dalam mu'amah mereka dengan Ahlussunnah, mereka menampakkan bahwa mereka juga bagian dari kaum muslimin. Mereka pergi haji, pergi umrah. Dan haji dan umrah yang mereka lakukan itu mendapatkan subsidi dari pemerintah Iran. Dan sebagaimana kita ketahui, haji dan umrah ini, terutama haji, berapa kali kita dapatkan peristiwa di sana bagaimana jamaah haji Iran ini berbuat onar, berbuat kekacauan, bahkan melakukan peledakan. Nah, seperti yang terjadi di Mina, kemudian terjadi di Terowongan. Nah, mereka berusaha untuk membuat keonaran, kekacauan secara terorganisir. Syiah dari Bahrain, Syiah dari Kuwait, kemudian Syiah dari Lebanon, kemudian Syiah dari Yaman, mereka berkumpul membuat keonaran di Masjidil Haram. Ini yang mereka lakukan. Adapun pemerintah Saudi jelas tidak mungkin melarang. Jamaah haji dari Iran masalahnya, atau kemudian dari Kuwait dan seterusnya, tidak mungkin bisa melarang, karena ini berkaitan dengan masalah kebijaksanaan luar negeri. Kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Jelas tidak mungkin dilarang untuk pergi haji dan umrah. Tapi hakikatnya mereka pergi haji dan umrah itu dalam rangka untuk apa? Untuk takiyah saja. Karena menurut mereka, sebagaimana saya katakan, ziarah Karbala itu keutamanya berlipat ganda dibandingkan haji dan umrah. Tapi karena takiyah mereka untuk menampakkan bahwa kami adalah bagian dari kaum muslimin, sehingga pergi haji dan umrah. Tapi mereka di sana punya tujuan yang tertentu, tujuan busuk, sebagaimana yang mereka pernah lakukan, berusaha untuk apa? Membongkar kuburan di Baqi, kuburan para sahabat di Baqi. Ini makar-makar mereka semuanya ini. Jadi kita harus hati-hati dengan mereka. Jadi jangan terpedaya dengan propaganda mereka, baik yang kita dengar dari berita ataupun yang kita lihat di televisi. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kami selanjutnya akan memberikan kesempatan untuk para pendengar melalui telepon 0218236543. Kami persilahkan untuk sesi pertanyaan selanjutnya. Dan kami harapkan pertanyaan Anda bisa berkesesuaian dengan pembicaraan dan tema kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk berikut kami coba sapa pendengar kita. Nah, masih terputus. Kami berikan kesempatan untuk selanjutnya dari Abu Awa di Cikarang yang menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat. Ya Ustaz, saya pernah membaca sebuah makalah atau sebuah risalah yang berisi dialog Sunni dan Syi'i dan sempat menjadi gejolak besar dalam hidup ana. Bagaimanakah pendapat Ustaz terkait dengan apakah memang bisa disatukan antara Sunni dengan Syiah? Ataukah ada penjelasan yang lebih detail dari hal ini? Terima kasih Al-Ustaz, jazakallahu khairan. Jadi mendekatkan antara Sunni dan Syiah adalah suatu hal yang mustahil. Ini seperti mendekatkan, menyatukan antara api dengan air, antara barat dan timur, suatu hal yang mustahil. Karena dari keyakinan mereka sendiri, seperti Qur'annya, keyakinan kita bahwa Qur'an yang ada di depan kita ini, yang ada antara kita, jelas Qur'an yang terjaga keautentikannya, jaminan dari Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamu yang akan menjaga. Tapi menurut keyakinan orang Syiah, Rafidah, mereka mengatakan bahwa Quran yang ada pada kita ini hanya sepertiganya. Sepertiga Quran yang mereka miliki. Kalau Quran yang ada di antara kita sekitar jumlahnya sekitar 6.000 lebih. Kalau mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada mereka itu sekitar 17.000 ayat, berarti apa? 3 kali lebih daripada Quran yang kita, yang ada di hadapan kita ini. Mereka mengatakan bahwasanya Quran yang ada di pada kita ini sudah muharraf, sudah diganti, sudah mubaddal. Sehingga Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala ketika didatangi oleh orang-orang Nasara dan mengatakan bahwasanya kalian kaum muslimin mengatakan bahwa Injil kami telah berubah, telah diganti. Tidak ada bedanya dengan kalian juga. Karena Quran kalian itu telah diganti dan dirubah-rubah. Kemudian Imam Ibn Hazm mengatakan, siapa yang mengatakan seperti itu? Orang Syiah mengatakan bahwasanya Quran kalian telah dirubah-rubah. Maka Imam Ibn Hazm Abu Muhammad Al-Andalusi mengatakan bahwa perkataan orang Syiah ghairu mu'tabar indana. Lian haulai laisu bil muslimin. Perkataan orang Syiah sama sekali tidak ada harganya menurut kami. Karena apa? Mereka bukan orang-orang Islam. Karena orang Islam punya keyakinan bahwa Al-Quran yang ada pada kita adalah Al-Quran yang otentik, sebagaimana Allah SWT turunkan kepada Jibril, sebagaimana Jibril sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga masalah yang berkaitan dengan Nabi SAW, mereka mengatakan bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama mereka, Ni'matullah Al-Jazairi, dia mengatakan bahwa Tuhan kami ini dalam kitab beliau, dalam kitab dia, mengatakan kami ini berbeda dengan Ahlussunnah. Tuhan kami berbeda dengan Tuhan mereka. Kalau Tuhannya Ahlussunnah maksudnya adalah Muhammad yang khalifah setelahnya adalah Abu Bakar, Umar dan umat, maka Tuhan kami berbeda. Dan Nabi kami juga berbeda. Nabi kami juga berbeda dengan Nabi mereka. Kalau Nabi mereka itu khalifah setelahnya adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jelas sekali. Dan juga keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masalah rububiyahnya, masalah uluhiyahnya, masalah asma sifatnya dan seterusnya. Dan juga keyakinan mereka terhadap para sahabat. Kita meyakini para sahabat adalah generasi yang paling utama. Generasi yang paling utama dari umat ini. Mereka mengatakan bahwasanya para sahabat telah murtad semuanya kecuali 4 orang saja di antara mereka. Yang masih dalam keadaan muslim, semuanya dalam keadaan murtad, keluar dari Islam. Kemudian keyakinan-keyakinan mereka yang lain yang banyak sekali. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan mereka? Sudah lain Mereka seperti contohnya dalam masalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi bicara masalah Quran, kita bicara masalah hadis. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kalau kita lihat dalam buku-buku mereka, kebanyakan buku-buku Syiah itu perkataan, jarang sekali perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dinisbatkan kepada imam mereka. Karena apa? Hadis menurut mereka tidak boleh keluar dari jalur imam mereka. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh keluar dari periwayatan para imam mereka. Kalau di luar periwayatan dari imam mereka, maka tidak diterima. Sementara Ahlussunnah berbeda. Nah, dalam kaidah periwayatan hadis jauh berbeda. Yang jelas dari Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian setelah itu para tabi'in dan para imamatul hadis yang mutabar sebagaimana yang kita lihat dalam ilmu mustalah hadis. Kalau mereka berbeda sekali. Semuanya perkataan-perkataan dalam urusan agama mereka selalu dinisbatkan kepada imam mereka, terutama kalau si Arraf itu adalah imam yang keenam, yaitu Ja'far As-Sadiq, Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Jadi tidak mungkin kalau kemudian dikatakan bahwasanya antara sunnah dan syiah itu bisa disatukan. Ini adalah suatu hal yang mustahil, karena berbeda, sama sekali berbeda antara agama mereka dan apa yang ada pada kita. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Jazakallah khairan. Di kesempatan berikutnya kami akan angkat pertanyaan dari Bapak Abu Fadlan di Depok via telepon. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menanggapi sekarang kan lagi semangatnya ini ya orang Syiah di Indonesia juga. Seperti seperti Ustaz katakan sering adakan seminar atau apa. Itu dah pendapat mengenai hal itu, apakah ulama-ulama yang telah ditunjuk oleh pemerintah kita seperti MUI itu sudah mengetahui gitu untuk mengantisipasi itu, mengapa dibiarkan gitu tak? Baik. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Fadlan atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Jelas fatwa MUI tentang Syiah berapa tahun yang lalu telah menjelaskan tentang kesesatan mereka, walaupun sekarang mulai di ungkit lagi bagaimana orang-orang Syiah berusaha untuk membatalkan fatwa tersebut tentang kesesatan Syiah. Dan pemerintah seharusnya kita dari Ahlussunnah punya inisiatif untuk menjelaskan kepada pemerintah, kepada MUI, dengan data-data yang konkret, dengan realita yang ada, kepada pemerintah tentang bahayanya Syiah ini terhadap Indonesia ini. Sebagaimana saya katakan tadi, orang-orang Syiah kalau mereka memerintah mereka akan mendolimi, menindas Ahlussunnah. Kalau mereka jadi rakyat, mereka berusaha untuk memberontak. Nah, pertamanya seperti itu. Nah, mereka yang pertama bagaimana berusaha merangkul kaum muslimin. Nah, yang kalau kita lihat kaum muslimin ini, walaupun dari si gelarnya sudah profesor, sudah doktor, tapi mereka ini awam dalam masalah agama. Ya, gelarnya memang profesor, doktor, dan sebagainya, tapi awam dalam masalah agama. Sehingga kita dapatkan bagaimana mereka, kita katakan karena ketidaktahuan mereka, berhusnudon dengan orang-orang Syiah. Nah, berprasangka baik dengan orang Syiah, mereka bagian dari kaum muslimin, bagaimana perjuangan mereka, dan seterusnya, tanpa mengetahui tentang hakikat Syiah itu apa. Maka menjadi kewajiban kita, orang-orang yang tahu, para ustadz, para ulama, menjelaskan tentang hakikat Syiah dan kesesatannya, bahayanya secara jelas kepada pemerintah, supaya pemerintah bisa mengambil sikap terhadap pergerakan Syiah di Indonesia ini. Sebagaimana saya katakan tadi, sampai saya dengar dari pada waktu apa di televisi PNN menjelaskan tentang sekarang ada pemain baru dalam penyeludupan narkoba, yaitu siapa? Orang-orang Iran. Dan ini sebagaimana terjadi di Saudi. Orang-orang Iran ini menyeludupkan apa namanya narkoba dalam rangka untuk merusak pemuda Saudi. Sebagaimana juga apa di Indonesia ini, bayangkan saja dalam satu waktu menyeludupkan 50 sampai 60 kilo sabu-sabu nilainya berapa miliar. Dan orang Iran ini bukan, saya yakin bukan hanya sekedar dalam rangka untuk cari duit saja, enggak. Karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan dalam rangka untuk jihad melawan orang-orang di luar mereka, hartanya semuanya menjadi halal bagi mereka. Oleh sebab itu kita harus menyampaikan kepada khayala secara keseluruhan hati-hati dengan dakwahnya orang-orang Syiah ini, karena sangat membahayakan bagi kehidupan dunia dan agama masyarakat kita Indonesia ini. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, pertanyaan dari Radio Muslim Yogyakarta. Beberapa pertanyaan telah masuk kepada kami, di antaranya adalah bagaimanakah tanggapan dari pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan permasalahan Syiah ini Ustaz, dan apakah langkah yang mereka lakukan untuk membantu teman-teman kita di Suriah. Dan juga ini kami gabungkan pertanyaan Ustaz, bagaimanakah keadaan kondisi teman-teman kita saat ini di Yaman. Dan nanti langsung sambung dengan mohon diberikan kesimpulan Ustaz. Fadhil, silakan. Adapun pemerintah Saudi, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah Saudi adalah pemerintah Ahlussunnah, sangat mendukung perjuangan ikhwah di Yaman. Nah, dari sisi materi dan seterusnya, saya tidak mungkin menyebutkan secara keseluruhan di sini. Yang jelas pemerintah Saudi adalah pemerintah yang mendukung perjuangan ikhwah Ahlussunnah di Yaman. Fatwa para masyai di Saudi juga jelas. Nah, dan juga sebagaimana telah kita ketahui, orang Syiah Rafidahnya di zaman pun melakukan tindakan sebagaimana saya katakan tadi, serangan terhadap pemerintah Saudi sendiri. Mereka melewati perbatasan, kemudian menguasai beberapa daerah di negara Saudi, kemudian alhamdulillah pemerintah Saudi akhirnya mengusir mereka. Dan juga bagaimana sikap pemerintah Saudi terhadap kejadian di Bahrain. Beberapa waktu yang lalu hampir saja pemerintah Bahrain jatuh di tangan orang-orang Syiah. Hampir saja. Akhirnya pemerintah Saudi ikut campur dengan mengirimkan apa pasukannya dan kemudian tank-tanknya akhirnya bisa menguasai keadaan di Bahrain. Dan juga di Saudi sendiri. Di Saudi sendiri orang-orang Syiah sekarang berusaha untuk apa namanya melakukan makar terhadap pemerintah Saudi sendiri, seperti apa yang ada di Qatif, kemudian di Ihsa. Bagaimana orang-orang Syiah di sana berusaha berbuat makar, melakukan hal-hal berupa pemberontakan, kemudian juga apa namanya penyerupan senjata ke wilayah Saudi. Tujuannya adalah untuk apa? Tadi membuat onar dan kacau di negara Saudi. Dan juga yang berkaitan dengan masalah pertanyaan yang kedua, adapun Suriah, jelas kewajiban kita adalah menolong saudara kita di sana. Jelas itu. Bagaimana ketoliman orang Syiah, Nusairiyah ini, Rafidah dan seterusnya itu, maka menjadi kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita dengan apa saja yang kita miliki. Kalau kita bisa doa, maka kita berdoa. Kalau kita memiliki harta, sebagian di antara kita, kita sumbangkan sebagaimana yang dilakukan oleh Radio Roja, penggalangan dana bagi saudara kita di Suriah. Kita bantu mereka. Nah, minimal doa lah. Jelas perjuangan mereka masih panjang. Nah, ini apa yang terjadi di Suriah ini sungguh suatu hal yang sulit dibayangkan oleh akal sehat seorang, apalagi seorang Muslim. Sulit sekali. Bagaimana kita lihat manusia dibakar hidup-hidup, disembelih, di luar daripada sifat kemanusiaan manusia. Dan kemudian yang berkaitan dengan masalah keadaan saudara-saudara di Yaman, alhamdulillah pada hari-hari ini terus mereka perjuangan mereka terus maju, pertolongan terus turun kepada mereka, dan Syiah selalu dalam keadaan terdesak. Mereka selalu minta untuk berdamai, berdamai, berdamai, tapi pasukan atau mujahidin Ahlussunnah menolak permintaan mereka, karena mereka tahu bahwa orang-orang Syiah ini ajakan perdamaian dari orang Syiah ini sekedar khianat mereka. Mereka tujuannya adalah mengulur-ulur waktu untuk kemudian lebih menguatkan pasukan mereka dan seterusnya, sehingga dari awal sampai akhir ajakan damai dari orang Syiah ditolak oleh Ahlussunnah. Tidak ada jalan kecuali mengalahkan mereka, atau kemudian mereka mau menjadi penduduk Yaman yang soleh, yang baik, dan menyerahkan masyarakat mereka kepada pemerintah Yaman. Ya, dari apa yang saya sampaikan di sini, kita harapkan kaum muslimin betul-betul dalam keadaan berhati-hati, waspada terhadap bahaya Syiah. Dan juga menjadi kewajiban kita semuanya yang mengetahui tentang kesesatan Syiah, penyimpangan-penyimpangannya, untuk menyampaikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Seorang ustaz menyampaikan dalam pelajarannya, siapapun, yang tahu tentang masalah ini, siapapun yang tahu tentang masalah ini, maka punya kewajiban untuk menyampaikan kepada kaum muslim secara keseluruhan, supaya mereka terbentengi agama dan akidah mereka, akhlak mereka. Karena kalau kemudian sampai mereka terpengaruh dengan apa namanya penyimpangan-penyimpangan dan akidah orang Syiah, maka negara ini tidak akan pernah tenang, akan muncul berbagai macam keonaran dan kekacauan. Nah, ini yang kita harapkan dari kaum muslimin, supaya menunaikan kewajiban dakwah ilallah, menjelaskan kepada kaum muslimin tentang agama mereka dan hal yang berkaitan dengan masalah penyimpangan orang-orang Syiah. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak Ustaz atas kesediaan Anda memberikan penjelasan dan hadir di studio Radio Muslim Yogyakarta beserta Radio Roja di Cilengsi, menyampaikan berkaitan dengan kisah perjalanan antum di Yaman dan kondisi terakhir rekan-rekan kita kaum muslimin di Yaman. Semoga saja apa yang telah kita lakukan di kesempatan pagi hari ini dapat bermanfaat dan memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi para pendengar sekalian, baik di Radio Roja maupun di Radio Muslim Yogyakarta. Dan kami ucapkan terima kasih banyak pula kepada Ahfawas di Radio Roja yang telah bekerjasama untuk menghadirkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan akhirnya kami yang bertugas, Adnan Arialit beserta Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nurkoda M.A. Hafidhullah Ta'ala, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila tadi sempat ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.